Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk ke faqrah yang baru. Faqrah itu paragraf yang baru dari kalam muallif, itu kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Faqrah yang diberi judul, judul ini bukan berasal dari muallif. Ya, perlu diketahui bahwasanya judul-judul yang disebutkan di awal pembahasan itu bukan berasal dari muallif, tapi berasal dari syarih, pensyarah dari matan. Judul dari pembahasan ini adalah Al-Imanu Bil-Qadari, beriman dengan qadar, wa maratibihi, dan tingkatan-tingkatannya. Maratib, bentuk jamak dari martabah. Martabah maknanya adalah tingkatan. Inda ahli sunnati wal jamaah, menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Al-Qadar di dalam bahasa Arab maknanya adalah takdir. Bermakna takdir. Takdir itu adalah masdar dari fi'il qaddara, yuqaddiru takdir. Dan lafaz qadar sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran di beberapa tempat, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, yaitu dengan takdir. Mungkin kita sering mendengar dua istilah yang seringkali disebutkan secara beriringan atau bergandengan, qadha dan qadar. Sering kita mendengar istilah itu, qadha dan qadar. Lalu apa perbedaannya antara dua istilah ini, antara dua kata ini? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dua kata ini berlaku kaidah seperti kaidah yang berlaku pada lafaz iman dan Islam. Apa itu Islam? Apa itu iman? Yaitu kaidah yang berbunyi, idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu berlaku kaidah itu terkait dengan lafaz atau istilah qada dan qadar. Apa makna kaidahnya? Idza iftaraqa ijtama'a. Jika dua lafaz itu disebutkan secara bersendirian, maka maknanya satu. Maknanya sama. Jika misalnya ada di sebuah ucapan, ya, di sebuah ayat misalnya, atau di sebuah hadis atau ucapan para ulama menyebutkan lafaz qadar, qadar saja, maka itu mencakup makna qada juga, masuk ke dalamnya. Begitu pula jika lafaz qada disebutkan secara bersendirian, qada, qadaullah, qadanya Allah, maka makna qadar juga masuk ke dalamnya. Bisa dipahami? Itu makna idaftaraqa ijtama'a. Iftaraqa itu maknanya berpisah. Jika keduanya disebutkan secara terpisah, sendiri-sendiri disebutkan, maka ijtama'a. Maknanya satu. Sama. Tetapi idajtama'a, jika disebutkan dalam satu tempat secara bersamaan, secara beriringan, secara bergandengan, iftaraqa, maka maknanya berbeda. Qadar punya makna sendiri, qada punya makna sendiri. Barakallahu fikum. Lalu apa makna qada dan qadar jika disebutkan secara bersamaan atau bergandengan pada satu tempat? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fal qadar au taqdir maknanya adalah ma qaddarahu Allah taala fil azal ayyakuna fi khalqihi. Segala sesuatu yang Allah takdirkan sejak azal, sejak dahulu kala, tanpa awal, ya. Ini terkait dengan ilmu Allah. Ilmu Allah terkait segala sesuatu yang terjadi, tidak ada awalnya. Karena ilmu Allah tidak didahului dengan al-jahl. Tidak didahului dengan ketidaktahuan. Allah sudah tahu sejak dulu, tanpa awal, apa yang akan terjadi pada makhluknya. Ini makna takdir, atau makna qadar. Itu apa yang Allah takdirkan, sejak dahulu kala, tanpa awal, apa yang akan terjadi pada makhluknya. Ini makna apa? Qadar, atau takdir. Adapun makna qada adalah ma qadallahu au ma qada bihillahu subhanahu fi khalqihi min ijadin au i'damin au taghyirin, yaitu apa yang Allah laksanakan, apa yang Allah lakukan terhadap makhluknya, baik berupa ijad. Ijad itu adalah mengadakan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, atau i'dam, atau meniadakan sesuatu yang sudah ada, Allah tiadakan, au taghyir, atau mengubah ciptaan tersebut. Allah menciptakan sesuatu, kemudian Allah mengubah, baik bentuknya, atau sifatnya, atau apa yang Allah kehendaki. Ini yang disebut sebagai apa? Qada. Jadi apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat terhadap makhluk-makhluknya, apa yang Allah tetapkan terhadap makhluk-makhluknya, baik berupa ijad, penciptaan, atau i'dam, peniadaan, atau takyir, pengubahan ciptaan tersebut. Sehingga ketika kita sudah memahami hal ini, perbedaan antara qada dan qadar jika disebutkan secara bersamaan atau bergandengan di satu tempat, berarti mana yang lebih dulu? Qada ataukah qadar? Yang lebih dulu adalah qadar. Takdir. Ya, karena itu terkait dengan ilmu Allah yang tidak ada awalnya. Baik. Barakallahu fikum. Adapun qada itu adalah ketika Allah menciptakan makhluknya, atau ketika Allah meniadakan makhluknya, atau ketika Allah mengubah makhluknya. Adapun takdirnya sudah sejak dulu Allah takdirkan demikian. Tapi Allah lakukan itu, Allah ciptakan, Allah tiadakan, dan Allah ubah di saat di mana Allah menghendakinya. Barakallahu fikum. Itu sekelumit tentang penjelasan istilah qada dan qadar. Kita lanjutkan membaca matannya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa tu'minu al-firqatun najiyatu, dan beriman al-firqah an-najiyah min ahli sunnati wal jama'ati, al-firqah an-najiyah ahlu sunnah wal jama'ah, beriman bil qadar, dengan takdir, dengan qadar, khairihi wa syarrih, baik maupun buruknya. Di sini ada sedikit tambih, ada perbedaan teks pada matan. Di sini disebutkan dengan lafaz wa tu'minu al-firqatun najiyatu min ahli sunnati wal jamaah. Adapun di dalam matan yang disyarah atau yang disebutkan di dalam syarah Syekh Al-Harras rahimahullah, disebutkan dengan lafaz wa tu'minu al-firqatun najiyatu atau afan, di syarahnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah disebutkan tanpa min, ya. Jadi tidak ada huruf min, tidak ada harfu min. Jadi lafadznya di dalam syarah Syekh Al-Utsaimin, wa tu'minu al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jama'ati. Ya, jadi ahlus sunnati wal jama'ati dengan marfu. Ya, kalau di sini karena kemasukan huruf jar min, maka dibaca dengan ahli, min ahli sunnati wal jama'ati. Al-muhim, yang dimaksud di sini adalah penyebutan dua nama untuk satu hal yang sama. Ahlus sunnah wal jamaah, ya firqah najiyah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan dipahami bahwasanya min di sini litab'id. Ya, al-firqah an-najiyah dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Oh, berarti di sana ada ahlus sunnah wal jamaah yang bukan al-firqah an-najiyah. Ya. Bukan dipahami seperti itu. Ya. Karena disebutkan dalam redaksi yang lain, pada matan yang lain, tanpa min. Ya. Wa tu'minu al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah. Ini menunjukkan apa? Al-firqah an-najiyah yang dimaksud, ya ahlus sunnah wal jamaah, bukan yang lain. Bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, beriman al-firqatu an-najiyah, ahlus sunnah wal jamaah, dengan qadar, yang baik maupun yang buruk. Khairihi, domir ha, di situ kembali kepada al-qadar. Khairil qadar wa syarril qadar. Di sini sebenarnya ada pembahasan penting dan cukup panjang untuk dibahas tentang penyebutan kalimat ini. Bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Mungkin ada yang bertanya, apakah di sana ada takdir yang buruk? Kalau seandainya takdir itu dimaknai sebagai fi'lun min af'alillah, salah satu perbuatan dari perbuatan Allah, maka tidak boleh disifati bahwasanya takdir itu ada yang buruk. Lalu apa yang dimaksud dengan qadar, ya? Takdir yang baik dan yang buruk, yang dimaksud adalah makdurnya, yaitu makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin, ya, supaya tidak menjadi sesuatu yang iskal bagi kita. Qauluhu, ucapan dari muallif, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, khairihi wa syarrih. Asyarr fil qadar, definisi jelek pada takdir, takdir yang jelek itu adalah ma la yulaimu tabi'atal insan, yaitu takdir yang tidak sesuai dengan tabiat manusia. Bihaitsu yahsulu lahu bihi adhiyatun aw dararun, di mana terjadi gangguan atau madarat yang menimpa manusia, maka ini disebut sebagai takdir yang buruk. Kenapa disebut buruk? Karena tidak sesuai dengan tabiat manusia. Artinya manusia tidak menginginkannya, tidak menyenanginya, bahkan berusaha untuk menghindarinya. Yaitu takdir yang terjadi menyebabkan gangguan yang dirasakan oleh manusia atau madarat. Adapun khairihi, takdir yang baik, itu kebaikan pada takdir, yang dimaksud adalah ma yulaimu tabi'atahu, yaitu yang sesuai dengan tabiat insan. Tabiat insan menginginkannya, tabiat manusia menyenanginya. Bihaitu yahsulu lahu bihi khairun awirtiyahun, yaitu yang terhasilkan dengan takdir tersebut kebaikan bagi manusia, atau menjadi manusia merasakan kelapangan, ketentraman, wasurur, kebahagiaan. Itu disebut sebagai takdir yang baik, yaitu yang manusia menyenanginya, menjadi bahagia manusia ketika mendapatkan takdir atau mengalami takdir tersebut. Wa kullu dzalika minallahi azza wa jalla, dan itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan oleh muallif juga di akhir matan di faqrah ini, di sana ada kelompok menyimpang yang mengingkari hal ini. Kenapa muallif menyebutkan bil qadari khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk? Karena di sana ada kelompok yang menyimpang terkait dengan permasalahan takdir. Mereka meyakini bahwasanya Allah hanya menciptakan kebaikan. Perkara-perkara yang baik, ya Allah yang menciptakan. Tapi kalau kejelekan, itu bukan dari Allah, bukan Allah yang menciptakan. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari, ya, di masa beliau hidup sudah memperingatkan akan munculnya kelompok ini. Nanti akan disebutkan pula hadisnya. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah kaum majusinya umat ini. Kenapa Rasulullah menyebutkan atau menghukumi, memvonis Qadariyah sebagai kaum majusinya umat ini? Karena kaum majusi, atau mungkin kalau zaman sekarang ini bahasa kaum agama majusi itu bahasanya atau istilahnya disebut sebagai agama Zoroaster kalau tidak salah, ya. Yaitu sebuah agama yang meyakini adanya dua pencipta. Pencipta kebaikan, yaitu api atau cahaya. Pencipta kejelekan adalah az-zulmah, kegelapan. Oleh karena itu orang majusi menyembah api, karena mereka menyembah pencipta kebaikan, api, cahaya, nur. Ya, adapun kegelapan mereka yakini sebagai pencipta kejelekan. Ini majusi. Qadariyah menyerupai mereka. Kenapa? Karena meyakini ada pencipta selain Allah. Kebaikan Allah yang menciptakan, tapi kejelekan bukan Allah. Ya. Sehingga Rasulullah menyamakan mereka sebagai majusi. Dan nanti akan disebutkan apa yang harus kita lakukan jika kita menjumpai orang-orang seperti ini. Kembali ke pembahasan atau penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kita tahu tadi makna takdir yang baik dan takdir yang buruk, dan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin in qila, akan tapi jika dikatakan kaifa yuqal inna fi qadarillahi syarran waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyarru laisa ilaihi. Akan tapi jika dikatakan, jika ada yang mengatakan, bagaimana bisa dikatakan bahwasanya di takdir Allah ada yang jelek, padahal Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, asyarru laisa ilaih, kejelekan tidak boleh disandarkan kepadanya, itu kepada Allah. Kejelekan tidak boleh dinisbatkan, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya beliau tegaskan, fal jawabu ala dhalik ayyuqal, maka jawaban terkait hal ini adalah, asyarru fil qadar laisa bi'tibari takdirillahi lahu, walakinnahu bi'tibaril maqduri lahu. Kejelekan yang dimaksud pada takdir, takdir yang jelek, itu bukan dari sisi perbuatan Allah. Bukan dari sisi ketika Allah menakdirkan itu. Bukan perbuatan Allah yang disifati jelek. Na'udzubillah. Subhanallah amma yaqulun. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Bahwasanya ada perbuatan Allah yang syar. Tidak boleh. Ya. Karena asyar laisa ilaih. Kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan Allah ya, adalah kebaikan. Maha indah perbuatan Allah. Ya. Oleh karena itu Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena semua perbuatan Allah adalah kesempurnaan. Ya, tidak ada aib atau kejelekan padanya. Sehingga kejelekan yang dimaksudkan pada takdir, ya, takdir yang jelek itu bukan dari sisi perbuatan Allah. Ya. Lakinnahu bi'tibaril maqduri lahu. Akan tapi kejelekan yang dimaksud adalah kejelekan pada ciptaan, pada makhluk yang ditakdirkan. Ya, bisa dipahami sampai sini? Pada makhluknya. Kejelekan yang dimaksud adalah pada makhluk yang ditakdirkan. Adapun perbuatan Allah menciptakan makhluk itu bukan kejelekan. Bisa dipahami? Contoh gamblang. Iblis, la'natullah alaih. Khair atau syar? Baik atau jelek? Jelek. Iblis jelek. Makanya dilaknat Allah. Syar. Maka iblis, ya, makhluk dia, dan dia adalah makhluk yang jelek. Tapi perbuatan Allah menakdirkan terciptanya iblis, la'natullah alaih, perbuatan Allah, itu baik. Khair. La syarrafi. Tidak ada sedikit pun kejelekan padanya. Tapi iblisnya yang diciptakan adalah kejelekan. Bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan penjelasannya. Li'anna ladaina qadaran huwa taqdir wa maqduran. Karena kita sedang membahas ada dua istilah, qadar dan qadar atau takdir dan maqdur. Kama anna hunaka khalqan wa makhluqan. Sebagaimana di sana ada khalq, penciptaan dan yang diciptakan, makhluk. Wa iradatan wa muradan, yang atau kehendak, iradah dan murad, yang dikehendaki. Fa bi'tibari taqdirillahi lahu laisa bisyarrin bal huwa khair. Maka dari sisi ketika kita melihat perbuatan Allah, maka perbuatan Allah tidak ada kejelekan sedikit pun, bahkan itu adalah kebaikan. Hatta wa in kana la yulaimul insana wa yu'dhihi wa yadurruh. Walaupun perbuatan atau takdir Allah tersebut mengakibatkan sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia, yang mengganggu manusia atau memudaratkan manusia, misalnya Allah menakdirkan terjadinya musibah. Musibah tidak disenangi oleh manusia. Tapi perbuatan Allah menciptakan musibah itu adalah kebaikan. Tidak ada kejelekan sedikit pun padanya. Lakin bi'tibaril maqdur fanaqul, akan tapi dari sisi maqdurnya yang diciptakan, maka kita katakan al-maqdur imma khair imma syar. Yang diciptakan bisa jadi baik, bisa jadi jelek. Fal qadaru khairuhu wa syarruhu yuradu bihi al-maqdur khairuhu wa syarruhu. Jadi kalau kita mendengar ada lafaz takdir yang baik atau yang buruk, maka yang dimaksudkan adalah maqdur. Maqdur yang baik dan yang buruk. Selipami ya. Nah, jadi jangan sampai tergambar ketika mengucapkan takdir yang baik dan yang buruk, itu yang dimaksudkan takdir perbuatan Allah. Jangan sampai tergambar ke arah sana. Waliyadzubillah. Subhanallah amma yaqulun. Tidak demikian yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah makdurnya. Yang ditakdirkan. Yaitu makhluknya. Masih panjang penjelasan beliau. Tapi insya Allah bisa dipahami ya. Nah. Atau lah, Bas, kita tambahkan penjelasan biar lebih mantap lagi ya. Wa nadribu laha lihadza masalan. Kita ambil contoh dalam hal ini. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu." Telah nampak kerusakan, al-fasad, kerusakan, baik atau buruk kerusakan? Buruk. Jelek, tidak ada yang ragu itu. Dharal fasad, telah muncul kejelekan. Fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusia. Liudhiqahum, supaya Allah merasakan kepada mereka ba'dalladhi amilu, sebagian dari akibat apa yang mereka perbuat. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fa fi hadhil ayati bayyana Allahu 'azza wa jalla ma hadatha minal fasad wa sababuhu wal ghayatu minhu wa sababahu wal ghayatu minhu. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan apa yang terjadi berupa kerusakan di daratan dan di lautan, dan Allah juga menyebutkan sebabnya. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas. Di situ ba-nya ba sababiyah, karena sebab ulah tangan manusia. Dan Allah sebutkan tujuan atau hikmah di balik itu. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Maka al-fasad yang disebutkan dalam ayat itu, al-fasad kerusakan adalah syar, kejelekan. Wa sababuhu 'amalul insani sayyi', dan sebab munculnya kerusakan adalah amalan manusia yang jelek. Dan itu juga syar, kejelekan. Wal ghayatu minhu, adapun tujuan di mana Allah menampakkan kerusakan di muka bumi dan di daratan dan di lautan adalah liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Fakaunul fasadi yadhhar fil barri wal bahri fihi hikmah. Maka kerusakan itu jelek, akan tapi ditakdirkannya kerusakan muncul di daratan dan di lautan ada hikmah di baliknya. Fahuwa nafsuhu syarrun, maka secara zatnya al-fasad, kerusakan secara zatnya adalah syar, kejelekan. Lakin li hikmatin azimatin, tapi Allah menakdirkan itu karena sebuah hikmah yang agung. Biha yakunu takdiruhu khairan, sehingga dari situ, karena sebab ada hikmah agung yang ada di balik penciptaan al-fasad, kerusakan, ya, karena sebab adanya hikmah yang agung tadi, maka takdir Allah, ketika Allah menakdirkan adanya kerusakan, takdir Allah tersebut khair. Perbuatan Allah menakdirkan adanya al-fasad, kerusakan, itu adalah kebaikan. Karena ada hikmah di balik kerusakan tersebut. Demikian pula terkait dengan al-kufur, kekufuran, ma'asi. Ini semua kejelekan, tapi Allah menciptakan itu semua ada hikmah di baliknya. Sehingga perbuatan Allah menciptakan kejelekan ini, perbuatan Allah tidak jelek, baik, karena mengandung hikmah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal imanu bil qadari ala darajatain. Ya. Yang ngantuk jangan ngantuk ya, diupayakan terjaga dengan pikiran yang tajam ya, jangan sampai ngantuk-ngantuk. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kita sedang membahas permasalahan takdir ini. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, babul qadar min ashkali abwabil ilm wad-din alal insan. Bab takdir, permasalahan takdir, itu di antara permasalahan paling rumit dari agama ini. Hati-hati. Kalau sampai salah paham, ya, bisa bahaya. Di sini yang menegaskan Syekh Lutsaimin, bab takdir, permasalahan tentang takdir, min ashkali abwabil ilm wad din alal insan. Di antara permasalahan yang paling rumit di dalam ilmu agama, di dalam agama ini, ya, paling sulit dipahami oleh manusia. Waqad kana an-niza'u fihi min ahdi as-sahabah. Dan pertama kali penyimpangan di dalam agama ini, ya, itu perselisihan terkait dengan takdir, tentang qadar, penyimpangannya itu sudah muncul ketika para sahabat masih hidup. Berbeda dengan kesesatan-kesesatan yang lain. Banyak kesesatan-kesesatan itu yang munculnya setelah para sahabat sudah, generasi sahabat sudah selesai. Para sahabat sudah meninggal semua, baru muncul banyak penyimpangan-penyimpangan. Tapi penyimpangan dalam permasalahan takdir ini sudah muncul padahal para sahabat masih hidup. Ini menunjukkan ya permasalahan takdir termasuk permasalahan yang paling rumit, ya, yang harus dipahami dengan baik. Lakinnahu, tapi kata Syekh Al-Utsaimin, laisa mushkilan liman aradal haq. Tidak akan rumit, tidak akan sulit bagi barang siapa yang jujur menginginkan kebenaran. Termasuk kejujuran menginginkan kebenaran ketika taklim enggak ngantuk. Harus serius memperhatikan. Ya, kalau ngantuk ya gimana bisa memahami dengan baik? Barakallahu fikum. Ya. Jadi itu, biar kita semangat mempelajari tentang permasalahan takdir, kita harus tahu permasalahan takdir ini termasuk permasalahan paling rumit. Kalau enggak dipahami dengan baik, khawatir, ya, minimalnya menimbulkan keraguan di dalam hati. Orang yang tidak beriman dengan takdir, dengan keimanan yang utuh, yang sempurna, pasti akan ada syak, keraguan di dalam jiwanya. Itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan amalannya menjadi kurang semangat, ya. Akan mengakibatkan keimanannya menjadi, ya, merosot, karena tidak memiliki keimanan yang sempurna terkait dengan permasalahan takdir. Kita lanjutkan. Wal imanu bil qadari ala darajatain. Keimanan terhadap qadar itu ada dua derajat. Ini jamnya betul. Lambat ya. Iman terhadap qadar atau takdir itu ada dua derajat. Ada dua tingkatan. Wa kullu darajatin tadadammanu syai'aini. Setiap derajat mengandung dua hal. Setiap derajat mengandung dua hal. Jadi hakikatnya, maratibu al-qadar itu ada empat maratib. Tapi di sini, muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, meringkasnya dengan dua derajat saja. Beliau menyebutkan dua derajat. Tapi tiap derajat mengandung dua hal. Berarti hakikatnya apa? Ada empat hal. Ada empat tingkatan terkait dengan takdir itu. Ya. Nanti kita akan sebutkan bait syair supaya mudah diingat untuk mengingat empat maratibul qadar. Empat tingkatan takdir. Qala rahimahullah fad darajatul ula. Derajat yang pertama. Al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bima al-khalqu amiluna bi'ilmihi al-qadimi alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan. Di sini juga perlu ada tambih, ada perbedaan teks, perbedaan lafaz, tapi ini sengaja ana sebutkan, tapi tidak mengubah makna, ya, teksnya saja sedikit berbeda tapi maknanya tetap sama. Di dalam syarah Syekh Al-Utsaimin disebutkan dengan lafaz al-imanu bi anna Allah ta'ala alima. Kalau di sini dengan alimun, ya, dengan wazan fa'ilun. Kalau di Syekh Al-Utsaimin disebutkan dengan lafaz alima. Mal khalqu amiluna. Mal khalqu amiluna. Kalau di sini bimal khalqu. Ya, jadi perbedaannya itu. Walaupun di syarah Syekh Al-Harras rahimahullah ada sedikit perbedaan lagi. Ana bacakan, al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bil khalqi wa hum amiluna bi ilmihil qadim. Coba kita artikan satu persatu, ya. Kita artikan satu persatu, nanti kita biar paham, oh ternyata enggak ada perbedaan makna. Sedikit ada perbedaan lafaz, tapi maknanya tetap sama. Kalau di sini disebutkan dengan lafaz seperti ini ya, al-imanu, beriman bi annallaha ta'ala, beriman kepada bahwasanya Allah ta'ala alimun, maha mengetahui, bima al-khalqu amiluna, dengan apa yang makhluk beramal. Bimal khalqu amiluna, dengan apa yang makhluk itu amilun, beramal. Bi'ilmihil qadim, Allah mengetahui ya, dengan ilmunya yang qadim. Alladhi huwa mausufun bihi, yang mana Allah disifati dengannya, itu dengan ilmu yang qadim tadi, azalan wa abadan, sejak dahulu kala dan selama-lamanya. Ya, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ini yang makna yang atau arti dari lafaz yang ada di sini. Adapun yang di dalam syarah Syekh Al-Utsaimin, kita artikan, al-imanu bi anna Allah ta'ala alima mal khalqu amilun, beriman kepada bahwasanya Allah mengetahui, dengan fi'il ya, alima, mengetahui apa yang makhluk itu beramal. Bi'ilmil qadim, ini sama, sampai akhir sama. Kemudian yang disyarah al-harras, artinya, al-imanu bi'annallaha ta'ala alimun bil khalqi, wahum amiluna bi'ilmihil qadim. Beriman kepada bahwasanya Allah ta'ala alimun, maha mengetahui, tentang makhluk. Wahum dan para makhluk itu amiluna, beramal bi'ilmihil qadim, berdasarkan ilmu Allah yang qadim. Berdasarkan ilmu Allah yang qadim. Qadim itu yang sudah lampau. Alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan, sama. Dari tiga lafaz ini maknanya sama ya. Maknanya tidak ada perbedaan. Artinya beriman bahwasanya Allah itu mengetahui, maha mengetahui tentang makhluk dan apa yang diamalkan oleh makhluk, dan itu semua amalan makhluk itu terjadi berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu Allah yang qadim. Yang mana memang Allah disifati dengan ilmu qadim tersebut, azalan wa abadan, sejak dahulu kala dan selama-lamanya. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Wa 'alima jami'a ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaqi wal ajali, dan Allah mengetahui, maha mengetahui segala kondisi mereka. Ahwalihim, him kembali kepada al-khalq. Maha mengetahui segala kondisi mereka, dari ketaatan-ketaatan, kemaksiatan-kemaksiatan, arzak, rizki-rizki, ajal. Ya. Ajal-ajal mereka. Thumma kataballahu fil lawhil mahfuz maqadiral khalqi. Thumma, ini menunjukkan apa? Perkara yang kedua. Jadi tingkatan takdir yang pertama adalah ilmu Allah, ilmu Allah. Ilmu Allah tidak ada awalnya. Azalan wa abadan, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allah alim, maha mengetahui, dan ilmu Allah tidak didahului dengan kejahilan dan tidak diikuti dengan annisyan, kelupaan. Ya. Ini kesempurnaan ilmu Allah. Adapun derajat yang kedua dari takdir, tingkatan yang kedua yang disebutkan oleh muallif di sini. Beliau sebutkan dengan lafaz tsumma. Kemudian, kataballahu fil lauhil mahfuz. Allah menulisnya di lauhul mahfuz. Maqadiral khalqi. Maqadir itu adalah takdir-takdir makhluk, wazan mafa'il. Takdir-takdir makhluk. Allah mencatatnya, menulisnya di mana? Di lauhul mahfuz. Ini derajat yang kedua. Ini disebut sebagai kitabatul qadar. Pencatatan atau penulisan qadar. Ya. Kapan ini terjadi? Nanti akan disebutkan. Di riwayatnya. Fa'awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ini di sini muallif menyebutkan riwayat tentang hal ini, tentang pencatatan takdir. Fa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awal di mana Allah menciptakan al-qalam. Al-qalam itu pena, pena untuk mencatat takdir. Awal di mana Allah menciptakan al-qalam, qala lahu, Allah berfirman kepadanya, kepada al-qalam, memerintahkan, uktub, tulislah. Qala, maka al-qalam bertanya, ma aktub, apa yang saya tulis? Qala, maka Allah memerintahkan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah, apa, ya, yang terjadi, segala apa yang terjadi sampai hari kiamat. Nah, barulah di situ terjadi apa? Kitabatul Qadar. Pencatatan takdir. Pencatatan takdir ini berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu Allah. Segala apa yang telah Allah ketahui sejak dahulu kala tanpa awal, itu yang Allah perintahkan qalam untuk menulisnya. Secara detail, bitafasil, secara rinci. Ya. Barakallahu fikum. Dijelaskan ya oleh Syekh Al-Harras rahimahullah, "Fama 'alimallahu kaunuhu kaunahu wa wuqu'ahu min maqadiril khalaiq wa asnafil mawjudat wa ma yatba'u dhalika min al-ahwali wal awsafi wal af'al wa daqiqil umur wa janiniha." Qad amara Allah amara al-qalam bi kitabatihi. Apa segala apa yang Allah ketahui tentang apa yang akan terjadi dari takdir-takdir makhluk dan jenis-jenisnya dan jenis-jenis segala apa yang akan diciptakan dan yang mengikuti itu semua berupa kondisi-kondisi bagaimana diciptakan, bagaimana tata caranya, bagaimana prosesnya, wal awsaf, sifat-sifat penciptaan itu bagaimana, wal af'al dan perbuatan-perbuatan dari makhluk, wa daqiqil umur dan perkara-perkara yang rinci, begitu pula perkara-perkara yang wajaliniha, perkara-perkara yang umum. Qad amara Allah amara al-qalama bi kitabatihi, Allah memerintahkan qalam untuk mencatatnya ketika itu. Jadi mencatatnya secara rinci, secara umum dan secara rinci. Ya, secara detail yang kita tidak bisa tergambar bagaimana detailnya. Semuanya tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Di sana ada hadis yang lain yang menguatkan tentang hal ini. Adapun hadis ini yang disebutkan muallif ini sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, tarfun min hadis Ubadah bin Shamit. Ini adalah ya penggalan dari hadis Ubadah bin Shamit, akhrajahu Abu Dawud fi kitab sunnah bab fil qadar, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi fi abwabil qadar an Rasulillah wa shahahahu asy-syekh al-Albani fi shahihah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di sana ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang al-martabatut tsaniyah min maratibil qadar, tingkatan qadar yang kedua ini yaitu kitabatul qadar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, secara marfu' bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50,000 sanah, wa qala 'arsyuhu 'alal ma'. Allah mencatat, menulis takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sejarak 50,000 tahun. Jadi pencatatan takdir ini kapan terjadi? 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga beda dengan ilmu Allah, tingkatan takdir yang pertama. Ilmu Allah kapan? Ya tidak ada awalnya. Ya. Tapi kita batul qadar, pencatatan takdir kapan? 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, bisa dipahami ya di sini perbedaan antara tingkatan yang pertama dan tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama, ilmu Allah tidak ada awalnya. Adapun tingkatan yang kedua, kitabatul qadar, ada waktunya kapan itu? Disebutkan pada hadis ini. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan di situ Rasulullah menyebutkan ketika terjadinya pencatatan langit, pencatatan takdir itu, wa arsyuhu 'alal ma', dan ketika itu arsy-nya Allah berada di atas air. Sehingga dengan hadis ini barakallahu fikum, para ulama menegaskan bahwasanya arsy itu diciptakan sebelum qalam. Arsy sudah tercipta sebelum terciptanya langit dan bumi. Ini di antara hadis yang menjadi dasar sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya arsy itu adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Walaupun di sana memang ada beberapa perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama, mana yang lebih dahulu, arsy ataukah al-qalam ya. Ini tentunya bukan permasalahan yang prinsip ya, karena di sana memang ada beberapa hadis ya. Akan tapi yang menjadi jumhur, pendapat jumhurus salaf adalah pendapat bahwasanya arsy itu adalah makhluk pertama, atau arsy itu diciptakan sebelum al-qalam. Arsy diciptakan sebelum al-qalam. Ini yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fama asabal insana lam yakun liyukhti'ahu. Apa yang menimpa manusia, yaitu apa yang ditakdirkan untuk menimpa manusia, tidak akan terluput darinya. Lam yakun liyukhti'ahu. Tidak akan terluput darinya. Wama akhtahu lam yakun liyusibahu. Dan segala apa yang ditakdirkan tidak akan menimpa seseorang, maka hal itu tidak akan menimpanya. Jaffatil aqlamu. Pena-pena takdir telah mengering. Artinya pencatatan takdir sudah selesai. Sudah selesai, sudah kering tintanya. Watuyat as-suhuf. Dan lembaran-lembaran, suhuf itu bentuk jamak dari suhifah. Lembaran-lembaran catatan takdir telah ditutup. Telah dilipat. Ya, karena sudah selesai pencatatan takdir tersebut. Kama qala ta'ala. Di sini ada faedah ya, tapi wallahu alam nanti perlu dipelajari lebih lanjut, dibahas lebih jauh. Faedah disebutkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah wa taqabbalahu minasyuhada. Beliau mengatakan, dzakara ahlul ilmi annal aqlama arba'atun. Para ahlul ilm, para ulama menyebutkan bahwasanya pena yang Allah ciptakan untuk mencatat takdir itu ada empat. Ya. Pena yang Allah ciptakan untuk ditugaskan untuk mencatat takdir itu ada empat. Wa anna hadzal qalama afdaluha wa ajalluha. Dan pena yang disebutkan di dalam hadis tadi ya, hadis yang disebutkan oleh muallif di sini, awwalu ma khalaqallahul qalam qala lahu uktub, ini adalah pena yang paling afdol, yang paling utama dan paling agung ya, dibandingkan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya hal itu berada di dalam kitab, yaitu di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah adalah sangat mudah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Apa yang menimpa, tidaklah menimpa dari suatu musibah di bumi, tidak pula pada diri-diri kalian, illa fi kitab, kecuali telah ditulis di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Nabra'aha ay qabla, min qabli an nakhluqaha. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nabra'aha ay qabla an nakhluqal khaliqah wa nabra'a an nasmah, sebelum kami menciptakan semua makhluk dan manusia. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah sangat mudah. Qala rahimallahu wa hadha at-taqdiru at-tabi'u li 'ilmihi subhanahu yakunu fi mawadhi'a jumlatan wa tafsilan. Takdir yang mengikuti ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, setelah beliau menyebutkan dua derajat takdir tadi, dua tingkatan takdir tadi, beliau menyebutkan. Dan takdir ini, yang mana takdir tersebut mengikuti ilmu Allah, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu, itu ditulis di beberapa tempat. Yakunu fi mawadhi'ah. Mawadhi' ini bentuk jamak dari apa? Mawdi'. Jadi Allah menulis tentang takdir itu di beberapa tempat. Jumlatan. Allah menulisnya secara menyeluruh, ya, secara keseluruhan, ya. Itu di mana? Di Lauhul Mahfuz. Wa tafsilan, dan Allah juga menuliskannya secara terperinci. Ya. Secara terperinci, ya, di tempat-tempat yang khusus. Ini kemudian disebutkan contohnya oleh muallif. Qala rahimallahu faqad kataba fil lauhil mahfuz ma syaa. Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz apa yang Allah kehendaki. Wa idza khalaqa jasadal janini qabla nafkhir ruhi fihi ba'atha ilaihi malakan. Maka ketika Allah menciptakan jasad sebuah janin masih di dalam perut ibunya, sebelum ditiupkannya ruh pada janin tersebut, ba'atha ilaihi malakan, Allah mengutus seorang malaikat kepada janin tersebut. Fayu'mar bi arba'i kalimatin, maka Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk menuliskan empat kalimat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada malaikat tersebut, uktub rizqahu, tulislah rizkinya. Wa ajalahu, dan tulislah ajalnya. Wa amalahu, amalannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan ketetapan apakah janin ini adalah janin termasuk syaqi, itu orang yang celaka, aw sa'idun, atau orang yang bahagia. Syaqi berarti ahlun nar waliyadu billah, atau sa'id maka dia ahlul jannah. Nasallallahu ta'ala ayajalana minhum. Wa nahu dhalik, dan yang semisalnya. Fahadha taqdiru, ya, jadi ini yang pencatatan takdir yang sifatnya apa? Khusus. Tentunya ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang telah ditulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Tapi Allah dengan hikmahnya memerintahkan malaikat untuk menuliskan ketentuan tentang empat hal ini terkait dengan janin tersebut. Tentang apanya? Rizkinya, ajalnya, amalannya, dan ketetapan apakah dia syaqi ataukah sa'id. Empat hal. Fahadha at-taqdiru qad kana yunkiruhu ulatul qadariyati qadiman. Takdir ini, yaitu takdir. Yang dimaksudkan beliau adalah dua tingkatan takdir. Yang pertama, ilmu Allah, dan yang kedua adalah kitabatu takdir. Ini telah mengingkarinya ghulatul qadariyah, qadariyah yang ekstrim dahulu. Ini yang pertama kali muncul di zaman sahabat itu. Yang dikisahkan, ya, ada tabi'in, dua orang tabi'in, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur, ya, kalau tidak salah, menemui Ibnu Umar, ya, berhaji atau umrah dalam rangka untuk, di antara tujuannya juga untuk bertanya kepada para sahabat yang masih hidup ketika itu. Dan dengan keutamaan dari Allah, dipertemukan dengan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian disampaikan apa yang terjadi di negerinya, yaitu di negeri Basrah. Disitulah mulai munculnya fitnah Qadariyah, disampaikan. Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengingkari dengan keras. Bahkan beliau menyampaikan kepada dua orang tabi'in tadi, balighhum, sampaikan kepada mereka, annahum bura'a'u minni, bahwasanya mereka telah berlepas diri dariku. Wa ana bari'un minhum, dan bahwasanya aku juga telah berlepas diri dari mereka. Kemudian, ya, beliau juga mengatakan, wallahi law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaban ma qubila minhum hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan diterima infak tersebut sampai mereka beriman kepada takdir. Ini, ya, kisah tentang terjadinya fitnah Qadariyah. Padahal sahabat masih hidup ketika itu. Ini yang dimaksud Qadariyah, yang dimaksud ketika itu adalah Qadariyah Gula, atau yang disilakan para ulama dengan Qadariyah Nufat. Itu Qadariyah yang memiliki keyakinan apa? Mengingkari ilmu Allah. Jadi mereka berakidah dengan akidah yang batil, meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Allah tidak mengetahui, tidak punya ilmu tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Allah baru tahu, baru memiliki ilmu tentang sesuatu jika sesuatu itu sudah terwujud di dunia. Ini disebut dengan Qadariyah Nufah. Itu kaum Qadariyah yang Nufah. Ya, Nufah itu bentuk jamak dari Nafi. Orang-orang yang menafikan ilmu Allah. Sehingga para ulama, ya, berijma sepakat tentang kafirnya orang yang memiliki keyakinan ini. Karena telah menafikan ilmu Allah, mengingkari ilmu Allah, maka barang siapa yang mengingkari ilmu Allah, maka dia telah kafir. Ya. Dan ini dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa munkiruhul yauma qalilun, dan yang mengingkari tentang takdir ini, tentang ilmu Allah ini, di hari ini sedikit jumlahnya. Ya, jadi itu di masa-masa dulu. Banyaknya di masa-masa dulu. Adapun di masa-masa terakhir ini, di zaman-zaman terakhir ini sudah jarang orang yang berani terang-terangan mengingkari ilmu Allah. Mungkin tetap ada yang seperti itu, ya, tapi sedikit. Di sini ada faedah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim, قال أصحاب المقالات من المتكلمين قد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع. Berkata para penulis al-maqalat, tulisan-tulisan dari kalangan mutakallimin, bahwasanya Qadariyah yang Nufah tadi, Qadariyah Nufat atau Ghulatul Qadariyah, ini telah punah. Tidak ada lagi orang-orang tersebut. Kelompok tersebut sudah punah. Yang telah mengatakan ucapan yang sangat jelek ini, yang menafikan atau mengingkari ilmu Allah. Walam yasbik ahadun min ahlil qiblah alaih, tidak ada seorang pun dari ahlil kiblat yang mendahului ucapan mereka. Itu sejak zaman dulu tidak ada. Umat-umat terdahulu tidak ada yang menyebutkan atau memiliki akidah jelek tersebut. Akidah, keyakinan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Ini tidak ada dari kalangan ahlu kiblat yang meyakini demikian sebelum mereka. Wasaratil qadariyah fil azman al mutaakhirah ta'taqid itsbat al qadar. Adapun qadariyah di zaman-zaman terakhir ini meyakini adanya takdir. Meyakini terhadap takdir Allah. Walakin yaqulun, akan tapi mereka mengatakan apa? Al khairu minallah, kebaikan itu dari Allah, Allah yang menciptakan. Wasyarru min ghairihi, adapun kejelekan bukan dari Allah. Ini qadariyah yang jenis kedua yang disebutkan di dalam hadis tadi. Al qadariyatu majusu hadhil ummah. Tetap meyakini takdir, ya. Allah menakdirkan, ya. Tapi Allah hanya menciptakan kebaikan saja. Adapun kejelekan bukan Allah. Nah, ini qadariyah jenis yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.